بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، kita lanjutkan pembahasan kita terkait kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Dan ini masuk ke pasal yang baru, dan silahkan baca Mas Mis. Faslun fi jikri syai'in minal ahyamin mutad minal ahyam minal ahyanil mutanajjisati wa ma yaftu minha bidibagi وما لا يظهر وجلود الميتة كلها يظهر بالدباغ تظهر بالدباغ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره. Ya, masya Allah, dan pengucapan hurufnya juga bagus. Cuma kayaknya qalqalah ta-nya kelupaan ya. Ya, wa ma yatahuru, ya seharusnya kan begitu. Baik. Ya. Nah, ini kita masuk ke fasal yang baru setelah selesai kita membahas fasal sebelumnya, yaitu fasal tentang air ya, tentang miyah. Nah, pada fasal sebelumnya, pada pembicaraan yang terakhir, itu kita membahas tentang ma'un najis, air najis. Air najis itu adalah sebuah air yang terkontaminasi oleh benda najis. Jadi air, sebuah air yang terkontaminasi oleh benda najis. Nah, ngomong-ngomong tentang najis, maka di sini fasal yang baru ini juga berbicara tentang permasalahan najis. Lebih tepatnya, fasal ini fasal membicarakan ataupun mengetahui benda, salah satu benda najis ataupun sebuah benda najis, dan membicarakan apa saja yang suci oleh apa disebabkan sama, dan apa saja yang tidak dapat suci oleh sama. Nah, inilah pembahasan kita pada saat ini ya, ataupun fasal yang baru ini. Wajuludul maytati kulluha tatahuru bittibaghi. Inilah dia benda yang akan kita bicarakan, yaitu benda najis ataupun sesuatu yang bisa disucikan dengan sama dan sesuatu yang tidak bisa disucikan dengan sama. Ya, ini wajuludul maytati kulluha tatahuru bittibaghi, dan kulit-kulit bangkai itu seluruhnya bisa suci dengan sama. Jadi kulit-kulit bangkai itu seluruhnya bisa suci dengan sama. Nah, ungkapan bisa suci dengan sama menunjukkan bahwasannya sebelum disama, kulit-kulit bangkai itu semuanya najis, adalah benda yang najis. Ya, sesuai judul dari pasal ini, di mana pasal ini berjudul fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Nah, ini menjelaskan benda, sebuah benda najis ya, sebuah benda di antara benda-benda najis. Nah, jadi benda di antara benda-benda najis itu adalah kulit bangkai. Tapi kulit bangkai ini bisa suci apabila disama. Semuanya ya, kulluha, seluruhnya. Bahkan lebih tegas di sini ya, Al-Ghazzi mengatakan sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairi. Maupun bangkai tersebut dagingnya dimakan ataupun tidak dimakan. Maksudnya boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan ya, jadi kulitnya najis dan bisa kita sucikan dengan disama. Maupun bangkai itu adalah bangkai yang dagingnya bisa dimakan ataupun yang tidak bisa dimakan. Ya. Jadi secara tegas di sini Al-Imam Al-Ghazzi mengatakan kulluha, dan lebih lanjut sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairi. Ya, semua. Jadi semua kulit bangkai itu najis dan dapat disucikan dengan sama. Ya, dimaksud dengan semua di sini baik benda itu, maksudnya bangkai tersebut adalah bangkai yang dagingnya bisa dimakan ataupun bangkai yang dagingnya tidak dimakan. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana cara kita menyamaknya. Ya, lanjutkan bacaannya, Mas. Mis. Wa kayfiyatu dhabhi an yunza'a hubbu jildi. An yunza'a hubbu jildi mimma yu'affinuhu min damin wa lahdi. Benar. Wa nahwihi bi syai'in hirrifin. Ka'afsin walau kanal hirrifu najisan. Wa gazabki hamamin kafafid dabagi. Baik, yakfi, cukup. Nah, adapun cara kita menyamak, ya, wa kayfiyatud dabghi, ya, cara kita menyamak, ayyunza'a fudurul jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin. Yaitu menghilangkan cairan kulit, ya, menghilangkan kelembaban kulit, ataupun ya kita bilang cairan kulit, ya, menghilangkan cairan kulit dari kulit bangkai tersebut yang bisa membuatnya busuk. Ini menghilangkan cairan kulit yang bisa yang membuat kulit tersebut busuk. Ya, cairan yang membuat kulit tersebut busuk. Entah itu semisal darah ataupun selainnya. Maksudnya cairan tadi. Ya, jadi kita menghilangkan kelembapan dari kulit tersebut. Ya, yang mana kelembapan itu dapat membuat si kulit itu menjadi busuk. Dan cairan ini ataupun kelembapan ini bisa saja berupa darah ataupun yang semisalnya. Pokoknya kita hilangkan dari kulit itu. Ya. Dengan apa? Bishayin hirrifin. Dengan suatu zat yang kecut. Bishayin hirrifin. Jadi suatu zat yang kecut. Nah, jadi itulah cara mendabar ataupun menyamak. Ya, jadi kita menghilangkan ataupun melepaskan, ya, mencopotkan cairan-cairan yang ada di kulit tersebut, yang mana cairan itu penyebab terjadinya pembusukan pada kulit, ya, entah cairan itu berupa darah ataupun semisalnya, yaitu dengan zat yang kecut. Contohnya seperti apa? Nah, di sini penulis mencontohkan dengan afas. Ya. Nah, afas sendiri saya nggak kenal, ya. Gimana bentuknya ataupun benarkah ini kecut atau tidak, tapi beliau di sini Al-Imam mencontohkannya dengan pohon afas. Ya, saya enggak tahu ini pohon afas ini seperti apa. Ya, tapi silakan antum lihat di Google, ya, gimana bentuk pohon afas kan gitu. Nah, tapi yang pasti berarti pohon afas ini punya sifat hirrif. Ya, punya rasa kecut. Ya, karena hanya benda inilah yang bisa digunakan untuk mendabar. Yaitu syai'un hirrifun. Zat yang kecut, gitu ya. Pokoknya sesuatu yang kecut. Ya, semacam yang bikin lidah kita tuh sakit kalau apa namanya, ya, sakit kalau kita ngerasainnya gitu. Maksudnya semacam pedes atau apa gitu. Asam belimbing, saya kata belimbing, asam kotor. Itu kecutnya amat teramat gitu ya. Itu kecut. Pokoknya begini, seperti afes ataupun seperti kulit delima. Apakah seperti itu kecutnya? Kalau memang sampai seperti itu kecut, karena saya dapati di dalam al-iqna, ya, di situ penulis mencontohkan Imam Asy-Syiraj mencontohkan kulit delima. Ya, jadi mungkin itu bisa jadi tolok ukur kita akan kekecutannya gitu loh. Ya, bagaimana kulit delima itu kecutnya? Nah, ya, jadi zat yang kecut itu bisa kita gunakan untuk menyamak. Ya, nah, demikian. Nah, kalau memang belimbing apa tadi? Pak Usman, belimbing ya? Saya pun nggak ngerti itu kecut atau enggak, nggak tahu juga. Ya pokoknya benda-benda yang seperti itulah, karena di sini dikatakan bisyai'in hirifin, dan di sini kaafsin itu bukan berarti cuma afas ya. Ya selain daripada afas, ini hanya contoh saja kaafsin ya, jadi semisal afas. Nah, jadi kalau ada benda semisal afas ya, pokoknya dia syai'un hirifun ya, berarti itu bisa digunakan untuk menyamak. Walau kanal hirif najisan, walau benda kecut tadi najis. Akasia. Hah? Akasia namanya. Oh, bahasa Indonesianya akasia. Jadi afos itu akasia ya. Iya. Oh, ada yang kenal pohon akasia? Saya juga enggak kenal. Oh ya, memang kecut itu. Oh, enggak tahu ya. Ya, pokoknya begitulah. Jadi semisal itu ya, yang bisa menghilang apa yang dinyatakan sebagai syai'un hirifun. Nah, walaupun al-hirif tersebut adalah benda yang najis. Walau kan al-hirif najisun. Seperti apa al-hirif yang bendanya najis? Seperti zarqi hamam. Kotoran merpati ya. Bukan kotoran di kamar mandi ya, sama aja. Tapi kotoran merpati, bukan hamam ini tapi hamam. Ya, kotoran ya, beda ya, ada hammam, ada hamam, yang ini hamam ini. Karena kalau kotoran kamar mandi enggak mungkin ya itu yang dimaksud. Kazarqi hamamin, ya seperti kotoran. Ya, ya kalau pernah tahu rasanya kayak gimana ya. Ya pokoknya katanya begitu ya. Mereka, saya juga enggak tahu dari mana al-Imam tahu bahwa zarq hamam ini suatu benda yang kecut gitu ya, ataupun punya zat asam, atau punya zat pedas, atau punya zat apa lagi semisal itu. Ya pokoknya yang begitulah yang bisa menghilangkan fudulul jilid, kelembapan kulit. Dan kemampuan al-hirif ini itu melebihi matahari gitu ya, karena kalau matahari saja itu pun nggak mampu melakukan double begitu. Sebab antum mungkin bisa coba sendiri ya, kalau misalkan kulit itu kita jemur, walaupun dia kering, tapi pas saat nanti kita kenakan air lagi, dia busuk lagi. Busuk lagi dianya begitu. Nah, jadi yang bisa menghilangkan kebusukan tadi itu, sesuatu yang membuat kulit tadi busuk, adalah al-hirif. Soalnya di sini juga dibilangnya begitu ya, bisyai'in hirifin. Jadi kita menazak fudulul jilid, mencopot, membuang, mengekstrak gitu ya. Jadi kita mengekstrak fudulul jilid, kelembapan kulit tersebut, itu dengan syai'un hirifun. Ya, dengan syai'un hirifun. Walau kanal hirif najisan, walaupun si hirifnya itu adalah benda yang najis, enggak ada masalah. Kafa fid dabagh, kata penulis, boleh. Ya, jadi walaupun al-hirifnya adalah benda yang najis, kafa fid dabagh. Ya. Boleh. Begitu. Teori matematika. Ya. Najis. Tapi kan merpati itu najis. Kotoran merpati najis. Dicampurkan dua jadi halal, jadi sah. Sebenarnya ini bukan dicampurin ya, tapi ini semacam alat untuk untuk mendabak, menghilangkan fudulul jilid. Jadi sebenarnya dia dicampur najis ya. Ini bukan, kita bukan ikhtilat di sini. Ya, bukan mukhtalid, tapi di sini alat benda najis tadi kita jadikan alat untuk mengekstrak sesuatu yang najis yang ada di dalam kulit tersebut. Begitu. Jadi kita mengekstraknya, nazak, mengekstrak fudulul jilid. Jadi bukan mengikhtilatkan. Ya, jadi jangan disalahpahami juga kalau ini najis tambah najis jadi ya, seperti ilmu matematika ya, enggak begitu juga. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gimana, Pak Usman? Ya, jadi ini kita hanya menazak, mengekstrak fudulul jilid. Ya, mengekstrak cairan kulit yang mana cairan tersebut menyebabkan pembusukan pada kulit tadi. Nah, pada kulit bangkai itu. Nah, jadi dengan kita dabagh, dengan kita sama, maka fudulul jilidnya itu hilang begitu. Enggak ada lagi. Walaupun kita celupkan ke air ya enggak akan terjadi pembusukan begitu. Walaupun kulit tadi kita celupkan ke air setelah di sama. Nah, jadi alat penyamaknya ini adalah al-hirif. Dan al-hirif itu boleh saja berupa benda najis. Dan di sini lebih tegas al-imam mengatakan kafa fid dabakh. Ya, bisa. Ya, boleh. Cukup. Nah, demikian. Wallahu alam, ada apa namanya? Tambahan lain? Seperti arak itu dari kata. Seperti? Arak itu mungkin. Kalau memang arak itu termasuk al-hirif ya, saya pun enggak tahu juga apakah arak ada yang sifatnya al-hirif. Ya, tapi kalau memang dia al-hirif, benar-benar kecut gitu ya. Ya, amat teramat kecut ya, maka dia bisa menghilangkan fudhulul jirid. Ya, bisa menghilangkan ke apa namanya? Keapakan si kulit tersebut, yang mana keapakan tadi itu membuat kulit jadi busuk. Jadi pembusukan kulit itu disebabkan oleh keapakan yang ada di dalamnya gitu. Nah, jadi kita ekstraklah keapakan tadi dari kulit itu supaya walaupun dia kena air dan sebagainya dia dan atau dengan kata lain supaya dia suci. Ya, intinya bisa kita gunakan gitu. Wallahu a'lam. Di sini kita dapat bahwa lubang itu suci dengan sama ada binatang yang halal. Tunggu. Di sini kita enggak cerita bangkai, kita cerita juludul maitah. Jadi kita cerita juludul maitah, kulit bangkai. Ya, bukan cerita bangkai. Jadi pertanyaannya, binatang yang tak boleh dimakan, sudah disama, boleh dimakan. Kulitnya ya? Iya. Ya. Apakah setelah disama boleh dimakan? Maka di sini terjadi pembicaraan di tengah-tengah ulama. Bahkan di internal sendiri pun terdapat perbedaan pandangan. Di mana Imam Ar-Rafi'i itu merojihkan boleh, sementara Imam Nawawi itu merojihkan haram. Ya, maksudnya merojihkan yang mengharamkan dan Imam Rafi'i merojihkan yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, itu setelah disama ya. Jadi apakah kulit tadi boleh kita makan setelah disama? Ya, umpama kita punya lembu, mati lembunya tanpa disembelih, kemudian kulitnya mau kita jangekin kan gitu ya. Maksudnya mau dijadikan jangek gitu loh. Ya, tapi disamak dulu supaya dianya suci kan gitu. Nah, kalau Imam Rafi'i bilang boleh, maksudnya dia merojihkan yang menyatakan boleh. Adapun Imam Nawawi, dia merojihkan yang menyatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, itu internal, belum lagi eksternal ya. Jadi ada banyak akwal di sana. Wallahu a'lam. Jadi yang disuci ini untuk dipakai, bukan untuk dimakan. Iya, bukan untuk dimakan. Bisa kulit ular, bisa Itu tadi kalau masalah kalau secara apa namanya kalau untuk dipakai itu tidak ada pembicaraan kan, tapi kalau untuk dimakan nah itu ada pembicaraan. Nah, apakah yang dimaksud oleh Syekh di sini? Ya, pembicaraan kita di sini kan ini ambigu nih. Enggak ada apa namanya, enggak terarah pada permasalahan tertentu kan gitu. Intinya dia jadi suci. Nah, ya, biasanya pembicaraan yang seperti ini berkaitan dengan jadi suci untuk digunakan. Kan gitu. Ya, suci untuk digunakan. Biasanya umumnya begitu, seperti misalkan baju ya. Bajunya suci, maksudnya suci dalam penggunaan, bukan artinya bajunya suci terus kita makan tuh baju kan gitu. Ya, jadi biasanya umumnya demikian, tapi begitu pun permasalahan dimakan atau tidak dimakannya itu pun dibahas oleh para ulama. Ya, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus Pak Usman. Baik, ada pertanyaan lain? Ada tambahan lain? Ya, dan ini kita berbicara tentang juludul maitah, kulit bangkai ya, bukan daging dan sebagainya. Ya, kita berbicara tentang juludul maitahnya. Masih itu maksudnya, masih itu yang dibicarakan. Baik, ada tambahan lain? Jika tidak lanjutkan bacaannya. Illa jildal kalbi wal jinziri وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فَلَا يَطْهُرُ بِالْتِبَاعٍ وَعَدُوُّ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا نَجِسٌ وَكَذَا الْمَيْتَةُ Aibun najisatun. Nun itu. Aibun najisatun. Iya. Wa urida biha az-za'ilatul hayati bi ghairi dakatin sab'iyatin. wala yustadna hina idin janinun mudakkati idha janinun mudakkati idha kharaja min yaq idza kharaja min yaqani min baqani idza kharaja min yaqan ba idza kharaja min batni ummihi maitan li anna zakatahu fi zakati ummihi wa kadza ghayruhu min al-mustadlayatil maqturati fi al-mabsuqati. Nah, tadi di atas kita katakan bahwa seluruh kulit bangkai itu najis dan bisa suci kalau kita sama. Namun di sini muallif ataupun musannif mengecualikannya, illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahir. Kecuali kulit anjing dan babi. Ya, jadi walau tadi di atas kita bilang semuanya, tapi ternyata ada yang dikecualikan tetap. Ya, ada yang dikecualikan. Ya, dan itu biasa ya. Bahkan kalimat tauhid saja begitu ya. Semua dinafikan kecuali Allah, kan gitu ya. Nah, demikian itu biasa. Nah, baik, jadi di atas dia katakan semuanya ya, semuanya najis dan semuanya bisa disucikan dengan sama. Kecuali kulit anjing dan babi. Maka ini tidak dapat disucikan dengan sama. Artinya ya najis terus begitu ya. Jadi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahir. Dan peranakan dari keduanya. Ya, itu juga dikecualikan. Jadi kecuali kulit anjing dan kulit babi dan kulit peranakan dari keduanya. Ataupun kulit keturunan dari salah satu keduanya, ya, dari salah satunya bersama hewan yang lain. Maksudnya hewan suci lain gitu ya. Ya, umpama anjing kawin sama ayam gitu, maka anaknya ya anaknya kulitnya enggak bisa disuciin begitu ya. Itu kalau terjadi ya. Intinya kata soalnya begitu di sini dibilang. Jadi wa ma tawallada minhuma peranakan dari keduanya ya, ataupun campuran salah satu dari keduanya bersama hewan yang suci. Nah, demikian. Ya, lebih tegas di sini Al-Ghazi mengatakan fala yatahuru bittibari, maka yang kita kecualikan tadi itu tidak dapat disucikan dengan sama. Kulitnya ya, kita masih cerita kulit karena dari awal illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, kulit babi, kulit peranakan dari keduanya, kulit peranakan dari salah satunya bersama hewan yang lain. Nah, maka tidak dapat disucikan dengan sama. Ya, fala yatuhur bidibari. Kemudian Al-Ghazzi membawakan ucapan Abu Suja, wa 'azmul maytati wa sya'ruha najisun. Jadi tulang bangkai, nah ini baru bercerita tentang selain kulit. Ya, bercerita tentang selain kulit. Wa'admul maitah wa sya'ruha najisun. Kemudian Ibnu Qasim menambahkan wakadhal maitah aydhan najisah. Jadi tulang bangkai dan bulu ataupun rambutnya, ya terserah mau kita bilang apa namanya itu. Ya, jadi tulang bangkai dan bulu bangkai itu najis. Nah, Ibnu Qasim menambahkan begitu juga bangkai itu sendiri najis. Ya, begitu juga dengan bangkai itu sendiri, maka bangkai itu najis. Ya, bulunya aja najis, gimana lagi yang lainnya, kan gitu ya. Jadi di sini Abu Suja mengatakan wa'adzmul maitah, tulang bangkai ya, kemudian bulu bangkai itu najis, dan lebih tegas lagi Ibnu Qasim mengatakan bangkainya itu sendiri pun juga najis. Wa urida biha, dan definisi bangkai itu adalah, definisi bangkai itu adalah azza'ilatul hayatu. Ini al-hayatu ya, di buku saya ini al-hayati tulisannya. Ti maksudnya, seharusnya al-hayatu. Ya, mungkin ada yang bisa jawab kenapa di sini. Maksudnya ada yang bisa mengkompromikan kalau ini bacaannya al-hayati. Nah, saya enggak punya kompromi untuk bacaan al-hayati. Ya, jadi bacaannya kalau bagi saya ini bacaannya al-hayatu. Azza'ilatul hayatu bighairi zakatin syar'iyyatin. Fala jadi definisi daripada bangkai itu adalah, ya, supaya kita jelas apa itu bangkai. Bangkai itu adalah zailatul haya, lenyap kehidupannya, gitu ya. Gimana ngebahasa apa membahasa Indonesia kan ini? Yang kehidupannya itu gimana ya? Yang mati ya, yang matinya, ya benar-benar. Yang matinya itu tanpa penyembelihan yang syar'i. Ya, jadi azza'ilatul hayatu bighairi zakatin syar'iyyah. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan secara apa namanya? Letter lack ya. Itu artinya yang hilang kehidupannya dengan tanpa penyembelihan yang syar'i. Ya, hilang kehidupannya gitu. Cuma kok kayaknya ngomong hilang kehidupan lucu ya. Ya, jadi kayaknya bagus bahasa Ustaz Usman tadi ya, yaitu yang matinya itu tanpa penyembelihan yang syar'i. Ya, karena kayaknya bahasa Indonesia lebih sering menggunakan bahasa tersebut ya. Nyawanya. Iya. Jadi kalau kita ngomongnya hilang nyawanya ataupun hilang kehidupannya ya tanpa penyembelihan syar'i, rasanya lucu ya. Tapi itulah yang dimaksud dengan bangkai. Jadi wa urida biha yang dimaksud dengan bangkai ataupun definisi daripada bangkai adalah yang hilang yang matinya itu tanpa penyembelihan yang syar'i. Yang matinya itu tanpa penyembelihan yang syar'i. Nah, ini yang disebut dengan bangkai. Jadi sakit lembunya masuk angin mati ya, maka berarti bangkai namanya. Ya. Tapi kalau misalkan masuk angin lembunya sakit terus kita sembelih ya, berarti bukan bangkai ya. Itu bukan bangkai ya. Sebelum mati belum bukan bangkai ya. Intinya kita bisa bilang dia bangkai kalau misal matinya itu tanpa penyembelihan yang syar'i, baru bisa kita bilang bangkai. Ya, kalau enggak maka tidak akan kita nyatakan sebagai bangkai. Karena itulah definisi bangkai yang dinyatakan oleh Al-Ghazi di sini. Nah, kemudian lebih lanjut musannif mengatakan fala yustasna hina idzin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan. Ya termasuk ya. Kita bilang di sini termasuk gitu ya. Tidak, maksudnya tidak dikecualikan. Ya, berarti kita bisa bilang termasuk janin yang disembelih tadi. Ya. Jadi termasuk juga janin bukan termasuk, tidak termasuk lah ya. Tidak termasuk janin yang disembelih tadi apabila keluar dari, bisa dibilang termasuk, bisa juga tidak dibilang termasuk. Termasuk tergantung ungkapan hina idinnya ya, tergantung ungkapan hina idinnya. Jadi intinya dia tidak termasuk bangkai, maksudnya begitu ya. Jadi tidak termasuk bangkai janin hewan yang disembelih tadi apabila si janin itu keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati. Maka si janin tadi itu tidak kita anggap sebagai bangkai. Syarat ibu disembelih. Hah? Syarat mati. Ya, al-mudzakkati, janinul mudzakkati. Alasannya apa? Li'anna zakatahu fi zakati ummi. Karena hukum zakahnya dia, tersembelih ataupun tidak tersembelihnya si janin tadi, itu bergantung pada tersembelih atau tidak tersembelihnya si ibu, si induknya. Ya. Jadi, li'anna zakatahu, karena penyembelihannya itu sama dengan penyembelihan ibunya, induknya. Jadi wakil itu. Iya, gitulah. Jadi kalau induknya disembelih, berarti dianya dihukumi sebagai disembelih. Tapi kalau ibunya tidak disembelih, maka dianya juga berarti tidak dihukumi disembelih. Begitu. Ya, kok ibu lagi induknya maksudnya ya? Hah? Babon. Babon ya, babon. Ya, babon. Nah. Si bayinya tadi ketika dia dikeluarkan, hidup yang kita sembelih. Oh. Min idza kharaja min batni ummihi maitan. Ya, kita bercerita tentang kalau dia keluar dalam keadaan mait. Ya, bukan keluar dalam keadaan hayyan. Ya, kita bercerita tentang dalam keadaan maitan. Masyaallah, pertanyaan bagus. Sama. Mas Muhsin. Baik, ada belum ini ya, belum selesai. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayatil madhkurati fil mabsuutat. Sebenarnya masih banyak lagi yang dikecualikan yang bisa kita dapatkan di dalam kitab-kitab mabsuutah. Ya, jadi hukumnya juga sama. Ya, jadi intinya maksudnya masih ada lagi perihal-perihal lain di sana yang dikecualikan dari sesuatu yang tidak bisa disama. Bukan, maksudnya dari sesuatu yang tidak dianggap sebagai bangkai, begitu ya, afwan, yang tidak dianggap sebagai bangkai. Wa kadza ghairuhu, dan begitu juga dengan selainnya. Minal mustasnayat al-madhkura fil mabsuutat. Jadi maksudnya ada benda-benda yang juga dikecualikan untuk apa namanya, yang maksudnya tidak dianggap sebagai bangkai, begitu ya. Seperti buruan. Ya, itu kan juga tidak dianggap sebagai bangkai ya. Jadi buruan ya suci ya, tidak najis karena bukan bangkai. Nah, demikian wallahu alam. Nah, itulah definisi bangkai. Nah, jadi kulit bangkai artinya kulit yang dalam keadaan kita definisikan tadi, maksudnya kalau si hewannya itu mati tanpa penyembelihan syar'i, nah maka kulitnya itu najis dan bisa disucikan dengan sama. Kecuali kulit anjing, kulit babi dan kulit peranakan dari keduanya, atau kulit keturunan dari salah satunya dengan hewan lain, dengan maksudnya dengan hewan suci yang lain, begitu. Nah, demikian. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, silakan. Bagaimana kita mengenali bahwa kulit itu sudah disama? Bisa kita lihat objek kulit. Kita nggak tahu. Penjualan itu sudah tidak sebenarnya. Iya. Ini rumit juga nih, beneran sudah disama atau tidak kan gitu ya. Cuma biasanya kalau misalkan si dompet itu enggak disama, itu mestinya kalau dalam kondisi yang lama dan dia di tempat yang lembab, itu biasanya bau busuknya akan muncul. Dan tapi kalau misalkan enggak muncul juga, ya berani bertaruh lah kan gitu ya. Dengan harga yang mahal itu kita beli, kita celupkan ke air, kalau dia busuk berarti belum disama kan gitu. Tapi berani bertaruh ya. Ya, hilang. Iya, karena begitulah yang saya dapatkan penjelasan dari mereka, bahwa sama ini menghilangkan penyebab-penyebab tadi. Jadi berarti kalau misalkan tidak melalui proses sama, berarti dianya tidak, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa seperti penulis Kifayatul Akhir, siapa namanya, Al-Husaini ya, Al-Husaini atau siapa namanya, lupa saya. Nah, itu Al-Husaini ya. Nah, itu dia jelaskan kalau nggak salah saya di Kifayatul Akhir atau di Al-Iqna, saya juga lupa di mana itu. Kalau kita jemur di tengah terik matahari sekalipun, walaupun sampai kering dianya, sampai mungkin kerpek gitu ya, atau dengan air yang dia itu mungkin ya kelihatannya terekstrak fudulnya begitu, tapi tetap saja nanti ketika dicelupkan ke air lagi dia akan busuk katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau zaman apa biasanya kan buah tadi, nah sekarang kan udah pakai bahan kimia. Nah, yeah. Kalau termasuk di sama juga dengan bahan kimia tersebut. Sebenarnya bahan kimia itu adalah bahan alami ya. Yang iya benar. Jadi bahan kimia itu sebenarnya bahan alami. Cuma bahan alami yang diambil ekstrak dari tujuan apa? Jadi kita namakan dengan kimia. Ya sebenarnya kimia nggak ada masalah gitu. Ya karena sebenarnya itu ya itu juga herbal juga gitu. Ya pada hakikatnya si kimia tadi herbal juga. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau kita bilang kimia ada efek sampingnya, herbal juga ada efek sampingnya ya. Sekian. Baik. Pakai hewan tadi yang jelas-jelas kenajisan. Iya. Tapi babi itu. Jadi apabila dia sudah menjadi tepung, jadi tepung kan ada terindikasi tepung babinya gitu. Terus kita sudah menghindari biar nggak kena gitu kan. Tapi nyatanya kita selalu kena pegang. Itu apa kita sama najis macam kena najis jelas anjing gitu, pakai pasir gitu enggak? Yang tertera di dalam hadis, maksudnya zahir hadis itu adalah jilatan anjing ya, itu zahirnya. Adapun kalau misalkan terkena bulu anjing atau sebagainya, itu nggak ada ya, tidak ada diterangkan harus dicuci dengan tujuh jenis tanah kan gitu ya, nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ambil zahirnya aja untuk kali itu, tapi mungkin barangkali bisa jadi ada pembahasannya nanti di dalam buku ini. Insya Allah akan masuk permasalahannya. Ya, saya pikir untuk saat ini cukup cuci aja. Gitu. Maksudnya tepung-tepung tadi yang tersentuh, yang terkena dengan badan kita ya cukup dicuci aja. Demikian. Gitu. Wallahu a'lam. Karena yang di apa namanya, yang zahir hadis itu hanya jilatan anjing ya. Begitu. Wallahu a'lam. Umpama megang kulit babi terus harus kita cuci pakai tujuh jenis tanah ya. Saya belum pernah dapat penjelasannya. Gitu. Demikian. Wallahu a'lam. Itu tadi kan bukan bangkai kan, Ustaz? Yang mana tuh? Hewan buruan. Heran, bukan bangkai. Bukan bangkai. Jadi misalnya dia diburu, Ustaz, langsung tembak mati, itu belum disembelih secara syar'i, Ustaz. Iya, bukan bangkai. Tapi enggak disembelih secara syar'i, Ustaz. Iya, makanya pengecualian. Kan gitu. Jadi di sana ada pengecualian lain yang hukumnya sama dengan janin muzakkah tadi, wa kadza ghairuhu. Ya, jadi hukumnya sama dengan janin muzakkah, selain daripada janin muzakkah ini yang bisa kita dapatkan apa-apa saja yang hukumnya sama dengan janin muzakkah di dalam kitab Mabsuthah. Apa saja? Ya, misalkan seperti tadi hewan buruan dan mungkin juga ada yang lainnya, saya juga enggak tahu ya. Saya tadi cuma terlintas saja, hewan buruan juga tidak dinyatakan sebagai bangkai kan gitu. Nah, jadi intinya memang di sini dikatakan minal mustasnayat, berarti ada banyak ya, karena di sini pakai jamak minal mustasnayat, ya, dari benda apa namanya, dari hal-hal yang dikecualikan yang tidak dianggap sebagai bangkai. Nah, ini bisa kita dapatkan di kitab-kitab yang panjang lebar, dan kitab ini memang sebenarnya mukhtasar ya, bukan kitab Mabsuthah. Nah, demikian. Ada pertanyaan lain ya ikhwah? Ibu mau nanya gimana cara mereka bertanya? Oke, mic. Oh ya, ya kasihkan aja mic-nya. Baik. Yang kita di sini nggak ada yang mau bertanya lagi? Hah? Silakan. Oh, ya. Udah. Siapa tadi ibu-ibu yang mau nanya? Silakan. Ya, silakan. Kalau kita di sini ya, di sini contoh tanaman yang bersifat dengan aves ini, saya juga nggak tahu karena saya bukan orang tanaman. Saya nggak berkecimpung di dalam apa. Ini dia. Kalau misalkan jeruk nipis tadi itu sama seperti beratnya sama seperti buah apa namanya kulit delima, maka sama, maka berlaku gitu. Saya sendiri juga nggak tahu kulit delima itu kayak gimana kadarnya begitu. Saya juga nggak paham. Tapi setidaknya kita buah delima tahu kan gitu. Ya setidaknya kan kita tahu. Nah, jadi antum ambil saja itu sebagai kiasnya. Ya jadi jadikan aja benda tadi sebagai kiasnya. Jadi saya tadi berusaha juga nyari kira-kira benda apa yang kita kenali di sini yang bisa kita jadikan kias kan gitu kan, yang bisa kita jadikan perumpamaan. Karena aves ini kan kita nggak dapat, nggak tahu kita apa ini aves. Saya pun nggak kenal aves ini apa kan begitu. Maka tadi saya cari-cari, ternyata salah satu yang mereka contohkan, ya kalau nggak salah saya Imam Siroji yang mencontohkan, yaitu kulit delima. Nah, karena kulit delima ada di kita, ya itulah kita jadikan kias. Kalau memang zatnya mirip dan persis dengan kulit delima, maka berarti berlaku begitu. Nah, simpulannya berarti selama kulit itu disamak dengan buaya asam. Iya. Kalau di sini si muhakkik ataupun Al-Hadidi ya, Syekh Al-Hadidi di sini mendefinisikan hirif itu dengan mengatakan ma yalza'ul lisanu biharafatihi, yang lidah kita itu terasa sakit akibat kekecutannya. Jadi kalau misalkan terasa apa namanya itu ya, ngecut ya, terasa ngecut lidahnya akibat benda yang kita makan tadi, berarti itu adalah si hirif. Ya berarti itu adalah si hirif. Jadi kalau memang jeruk nipis ya, apa jeruk nipis tadi ya. Kalau memang jeruk nipis itu adalah sesuatu yang membuat lidah kita terasa pengar apa bilangnya, pedar gitu ya, akibat kekecutannya, ya maka berarti dia termasuk hirif. Iya, tergantung kepada sifat, bukan tergantung pada nama. Karena di sini juga al-imam hanya membilang kafsin. Berarti dia hanya mencontohkan jenisnya saja, kafsin, bukan afsin. Berarti kan ini hanya perumpamaan saja ya. Maksudnya ini semisal ataupun pengkiasan saja. Jadi semoga pembaca bisa mengkiaskan benda-benda lain dengan afas begitu. Nah, karena afas saya enggak temui, maka tadi saya berusaha juga menemukan benda yang ada di tengah-tengah kita. Nah, saya cuma dapat permisalan dari ulama yaitu kulit delima. Nah, karena kalau delima kan setidaknya masih bisa kita temui ya, kan begitu. Nah, jadi kulit delima, nah umpamakan saja, kiaskan saja ke benda-benda yang lain. Kalau memang si delima tadi terkiaskan dengan apa? Kalau benda-benda lain tadi terkiaskan dengan kulit delima, hasilnya ya, sebenarnya ada ya benda lain yang bisa kita dapatkan seperti zarqi hamam. Nah, ini menunjukkan juga berarti memang enggak semua zarq itu punya apa namanya? Punya hirif ya, punya harafah begitu. Ya, enggak semua kotoran itu ada harafahnya. Jadi hanya harafah-harafah tertentu, hanya kotoran-kotoran tertentu yang memiliki sifat harafah begitu, kekecutan. Ya, salah satunya adalah kotoran merpati. Ya, demikian. Ah, pohon akasia ya. Itu namanya tani. Memang mengandung ya juga. Ah, itulah dia. Dan dia dipakai di Indonesia itu belakangan ini sebagai oh berarti ya sudah benar lah kan gitu ya. Berarti sudah pas lah. Kalau gitu berarti apa namanya itu bahan kimia yang kita bilang bahan kimia tadi untuk menyama kalau memang benar dari pohon akasia ya sudah aman ya udah enggak perlu kita apa namanya ya kita pusingi lagi ya karena memang ternyata bahan kimia tadi pun terbuat dari kayu apas gitu. Apa namanya pohon apas ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya tapi pakai kotoran hamam juga silahkan ya. Ya karena kotoran hamam menurut mereka ini juga saya nggak tahu kalau ditanya dari mana mereka tahu bahwa kotoran hamam itu punya zat kecut ya saya juga nggak ngerti dari mana penelitiannya ya. Tapi mungkin orang laboratorium bisa tahu ya bahwa kotoran ini mengandung zat kecut kotoran ini tidak mengandung zat kecut dan sebagainya ya itu mungkin perlu masuk laboratorium. Tapi para ulama tahu ya, karena dia tahu bahwa zarqi hamam itu mengandung zat kecut sehingga dapat digunakan untuk dibah. Wa bisawabillahu alam. Ada pertanyaan lain? Jadi untuk contoh daripada al-hirif ataupun benda kecut tadi ini, ya kita kiaskan saja dengan kulit delima tadi. Ya, ataupun kalau bagi kita yang mengenal pohon apas ini ya kiaskan saja ke pohon apas ya itu untuk contohnya wahai ibu. Baik, demikian. Wallahu a'lam. Saya dapat informasi dari kawan saya katanya membuat kari ya kari super mini dan sebagainya yang makan saji itu adalah presen dari tanah air memang dipres sehingga ayam mati di sini maksudnya memang bangkai iya ya najis okay. Maka itu benda yang najis begitu itu proses najis. Ya haram kan bangkai dimakan. Ya, ya. Hurrimat alaikumul maitah. Ya. Allah haramkan kan gitu. Jadi diharamkan bangkai atas kalian. Hurrimat alaikumul maitah. Surah apa itu? Ada yang ingat? Ya, itu diharamkan Allah. Jadi ya haram. Ya. Al-Baqarah ya. Hurrimat alaikumul maitah. Ya. Itu informasinya benar itu, Pak. Oh iya. Iyalah. Ya tapi begitulah ya. Cuma yang jelas kalau memang benar kita ketahui bahwa minyak tersebut merupakan ekstrakan dari bangkai ayam, ya maka haram. Kan gitu. Tapi kalau masih simpang siur, ya maka kembali ke hukum asalnya, di mana di situ sudah tertera halal MUI. Kembali ke hukum asalnya. Baik, pola memang kita sendiri pun tahu itu semacam apa namanya, cuma apa aja ya, cuma logo doang. Tapi setidaknya itu bisa jadi hujah bagi kita ketimbang tidak ada sama sekali ya, yang kita nggak punya hujah untuk benda yang nggak ada sama sekali. Tapi kalau walaupun sudah ada labelnya, tapi kita tahu bahwa memang benda itu terkontaminasi oleh zat-zat yang haram, ya haram lah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, silakan baca, Mas. ثم استثنى من شعر الميتة قوله. Kemudian Imam Abu Syuja juga mengecualikan dari permasalahan maitah ya, pada perkataannya illal adami, kecuali manusia. Jadi di sini Imam Abu Syuja mengecualikan, dinyatakan sebagai bangkai gitu ya. Jadi dikecualikan, dinyatakan sebagai bangkai adalah manusia. Jadi manusia enggak dibilang ataupun enggak diucapkan sebagai maitah ataupun bangkai. Ai ya, maksud dari illal adami fa inna sya'rahu tahirun kamaitati. Maka rambutnya, rambut manusia tadi itu suci seperti si mayatnya begitu. Jadi suci sebagaimana mayatnya. Nah, oleh karena itu ya silakan ya, kalau antum mau menyimpan rambut ke keluarga antum kemudian mau dibawa sholat ya kena suci. Ya, begitu, demikian. Ya, sebab suci gitu. Walau entah ngapain ya, entah buat apa nggak tahu ya. Ya umpama kan gitu ya. Baik. Nah demikian, intinya benda tersebut suci ya, atau mungkin terjatuh ya. Jadi saat mau dimandikan, saat mau disolatkan jenazahnya, kemudian terjatuh rambutnya, salah satu helai rambutnya terjatuh ke dalam ke atas sajadah kan gitu. Ya maka suci ya, nggak apa-apa karena dikecualikan ya, illal adami. Mana dalilnya? Ada di kitab At-Tadhhib. Baik, jadi kalau untuk dalil antum bisa, untuk kalau ada apa sesiapa dari kita yang meminta dalil, maka antum bisa silakan rujuk ke kitab At-Tadhhib. Di situ penulis ya berfokus untuk apa menyertakan dalil-dalil yang ada di dalam matan Abu Syuja. Jadi kalau mau tahu dalilnya silakan baca kitab At-Tadhhib. Di sini kita hanya berbicara tentang syarahnya. Demikian. Ya intinya manusia itu suci walaupun mati ya. Sementara kalau padahal kan enggak disembelih ya. Maksudnya kan matinya kan tanpa sembelihan yang syar'i ya. Karena kan dari definisi bangkai itu kan kalau misalkan dia itu mati tanpa penyembelihan syar'i, sementara manusia kan mati memang tanpa penyembelihan syar'i ya. Nah, namun ini dikecualikan ya, tidak dianggap sebagai bangkai. Makanya dikatakan summastasna min sya'ril maitati qaulahu. Kemudian dikecualikan rambut bangkai yang bersifat adami, maksudnya rambutnya manusia begitu ya. Ya karena rambutnya manusia itu maksudnya rambut orang mati ya, rambut orang mati itu suci sebagaimana sucinya bangkai si manusia itu sendiri. Maksudnya ya mayat manusia itu tadi ya, demikian. Intinya dikecualikan dari itu. Baik. Jadi rambut manusia yang mati tidak najis atau dengan kata lain suci. Ya kita masuk ke pasal selanjutnya. Ah silakan. Dikatakan bahwa dan bangkai atau rambut najis kecuali Adam. Dia lagi hidup, misalnya dia lagi garuk-garuk, terbang bulunya itu narik. Baik. Sekarang permasalahannya kembali lagi, ini kan berarti kita berbicara tentang hewan hidup, bukan berbicara tentang hewan mati ya. Nah kalau berbicara tentang hewan hidup, tinggal kembali lagi ke permasalahan apakah hewan hidup tersebut termasuk hewan yang suci atau hewan yang najis. Kalau hewan itu adalah hewan yang suci, maka sucilah dia. Kalau hewan itu adalah hewan yang najis, maka najislah dia. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam. Jadi saat ada kucing mati, kucing mati, bangkainya sudah busuk, kita angkat. Bangkainya tinggal kulitnya atau rambut busuk, yeah. Itu najis. Iya, yeah, maka disiram dengan air. Itu najis. Iya, yeah, najis. Busuk kita nggak bisa bersolat. Nggak bisa. Karena saatnya kucing lagi hidup, main-main ke bagian tubuh. Iya. Iya. Nah itu kembali ke permasalahan apakah kucing hidup itu suci atau tidak suci. Nah sebagaimana yang kita dapati di dalam sebuah hadis, di mana pernyataan Nabi bahwa kucing itu suci dikarenakan selalu berada di sekitar kalian, kan begitu. Nah demikian. Jadi ya, nah, ya suci. Jadi kulitnya bulunya itu jadi najis tak kalah sudah mati kucingnya. Iya. Ketika dia masih hidup, bulunya itu suci. Ya. Jadi itu buat suci atau tak sucinya bulu kucing. Bulu kucing, benar. Ya. Demikian. Ya, dan termasuk bulu ayam ya. Ya, bulu ayam karena sama-sama syar kan. Maksudnya itu kan kita nyatakan sebagai bulu juga ya. Kan begitu. Ya, demikian. Ya, jadi bulu ayam kalau berdasarkan definisi, ya, berdasarkan kaidah, berdasarkan konsep, maka bulu ayam najis. Kalau bangkai, ya. Kalau bangkai, tapi kalau bukan bangkai, ya antum copoti dia lagi hidup-hidup atau antum copoti setelah disembelih, ya maka suci. Tapi kalau kita copoti karena kematiannya, ya maka najis. Daripada nggak ada yang bisa dimanfaatin, kumanfaatinlah bulunya kan gitu. Ya najis. Berdasarkan konsep ya, kecuali ada qaul ulama di sana yang menyatakan bahwa bulu ayam dikecualikan. Ya, karena sebagaimana di sini kan banyak pengecualian kan, seperti rambut manusia dikecualikan, ya karena manusia itu memang suci kan begitu. Ada banyak pengecualian. Kalau memang ada pengecualian dari ulama, ya bisa kita lihat di sini di apa kalau permasalahan ini di kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Nah, kalau memang ada pengecualian dari ulama, maka kita kecualikan. Tapi kalau kita belum dapati pengecualiannya, maka kembalikan ke konsep. Ya, wallahu a'lam. Kulit tapi memang di sini kayaknya cerita yang mana ini, cerita kulit atau cerita apa? Ah, kalau bulu maka di sini ada akwal, tapi sejauh yang saya ketahui kalau bulu itu tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh, jadi tidak ada istilah penyamakan bulu gitu loh. Ya karena tidak berpengaruh dengan sama ya, jadi artinya di sini memang sebagaimana judul ini menunjukkan bahwasannya penyamakan itu hanya sucinya suatu benda disebabkan oleh penyamakan itu adalah kulit. Ya, karena di sini pun dari awal Imam Abu Suja mengatakan wajuludul maitah taqhuru biddibaq. Imam enggak mengatakan wal maitah taqhuru biddibaq, berarti menunjukkan ini ada indikasi. Berarti yang bisa disama itu ya cuma kulit gitu. Daging yang enggak ada cerita sama. Bulu yang enggak ada cerita sama begitu. Karena kalau memang ada cerita sama, niscaya al-Imam akan mengatakan wal maitatu tatahuru bitibaq. Wallahu alam. Ya itulah konsep yang bisa saya dapatkan. Tapi kalau ada pengecualian dari ulama nanti sampaikan. Ya jika memang ada pengecualian maka sampaikan, maka kita kecualikan. Ya cuma kalau berdasarkan konsep, maka konsepnya wajuludul maitah, berarti di sini kita berbicara tentang kulitlah yang dapat disama, bukan maitah. Ya, kulit maitah. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, kalau enggak kita lanjutkan biar dapat dua fasal. Ini juga fasalnya pendek kok. Lagian hujan juga kan. Ya, yes, lanjutkan Mas bacaannya. Fasal bi bayani ma yahkumu istimalu minal awami wa ma yajuzu wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu bi ghairi daruratin bi rajulin awin rohatin asdin malum sayyidin awani الذهب والفضة لا في أكل ولا في شرب ولا في غيره وكما يكون استعمال ما ذكر ينبض إخراجه من غير استعمال في الأصح ويحرم أيضا استعمال كتاب المعقولين بذهب أو فضة إن حصل من الدمار شيء بحمده طيب فصل yang baru ya kita masuk ke pasal yang baru fi bayani ma yahrum isti'maluhu min al-awani wa ma yajuzu. Ini pasal ini bercerita tentang penjelasan apa yang diharamkan di dalam penggunaan bejana-bejana dan apa yang dibolehkan di dalam penggunaan bejana-bejana ataupun perabot perabotan. Wabada bil awwali faqala wa la yajuzu. Ya. Al-Ghazi mengatakan bahwa Abu Syuja ya itu memulai ya, pertama-tama memulai ucapannya dengan wa la yajuzu. Enggak boleh. Fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'ati isti'malu syai'in min awani adh-dhahabi wal fiddah. Jadi tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Jadi tidak boleh seorang laki-laki ataupun seorang perempuan menggunakan perabot yang terbuat dari emas dan perak. Ya, menggunakan perabot yang terbuat dari emas dan perak. Kecuali darurat. Ya, fi ghairi daruratin. Nah, jadi di sini ya, Imam Abu Syuja mengawali ungkapannya dengan mengatakan tidak boleh bagi seorang laki-laki ataupun perempuan menggunakan perabot yang terbuat dari emas dan perak kecuali dalam keadaan darurat. Tidak di dalam tidak untuk makan, tidak untuk minum dan tidak untuk selain dari keduanya. Intinya ya nggak boleh digunakan. Jadi tidak boleh penggunaan perabot emas dan perak. Enggak, walaupun itu untuk makan, walaupun itu digunakan untuk minum ataupun selainnya. Ya tetap enggak boleh. Wa kama yahrum isti'malu ma dzukir. Yahrum ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil ashahhi. Dan juga diharamkan penggunaannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu menjadikannya sebagai selain untuk penggunaan berarti apa? Perhiasan lah ya, ataupun simpanan ataupun sebagainya, perhiasan atau apalah, pokoknya jadi haramnya juga sama. Ya wa kama yahrumu isti'malu ma dzukir. Jadi keharaman penggunaan ini ya itu sama hukumnya dengan keharaman apabila kita jadikan dia itu sebagai sesuatu yang tidak kita gunakan. Ya berarti sebagai perhiasan lah atau apalah, pokoknya enggak kita manfaatin lah. Jadi karena kan orang beranggapan oh ini kan enggak boleh kalau digunain, kalau enggak digunain kan berarti boleh kan gitu. Enggak ya. Jadi keharamannya sama. Kata Ibnu Qasim di sini, wa kama yahrum isti'malu ma dzukir yahrum ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil ashah. Berarti di sana ada perbedaan aqwal. Ya karena di sini kata ungkapannya fil ashah menurut pandangan yang paling benar. Nah, demikian. Jadi menurut pandangan yang paling benar, hukum menjadikan perabot emas ataupun perabot perak sebagai sesuatu yang tidak kita gunakan ya, itu adalah haram. menurut pandangan yang paling benar, fil asah. Ya, maksudnya keharamannya sama seperti keharaman kalau kita guna, kita jadiin dia sebagai alat masak lah, atau kita jadiin sebagai tempat lauk pauk lah dan sebagainya. Ya, intinya haramannya sama. Wa yuhramu aidan isti'malul ina'il matliyi bidhahabin aw fiddatin in hasala min abtila'i syai'un bi'ardihi 'alan nar. Dan juga sama haramnya penggunaan perabot yang disepuh dengan emas ataupun perak. Ya, jadi sama haramnya penggunaan perabot yang disepuh dengan emas ataupun perak jika sepuhan tersebut terpisah ataupun meleleh gitu ya kita bilang. Jika sepuhan tersebut meleleh dari benda tadi ya, dari perabot tadi, dari benda yang disepuh tadi saat di atas api. Ya, saat berada di atas api atau terbakar oleh api gitu, atau terpanaskan oleh api, bi'ardihi 'alan nar. Ya. Yang disebabkan oleh terbakarnya dia di atas api. Nah, jadi jika meleleh atau terpisah gitu ya, si emasnya tadi ataupun si peraknya tadi, maka haram juga digunain. Nah, maka mafhum yang bisa kita ambil di sini berarti kalau nggak terpisah nggak haram. Berarti kalau misalkan tidak terpisah, jika dia dibakar ya dengan api, berarti nggak haram. Nah, demikian. Ya, itulah mafhum yang bisa kita petik. Ya, sebab di sini dikatakan juga diharamkan penggunaan bejana yang disepuh oleh emas. Ya, kalau bejana emas itu sudah jelas tadi ya di atas. Nah, kalau bejana yang disepuh oleh emas bagaimana? Juga haram. Jika, tapi mesti ada catatan, jika saat dipanaskan dia itu terpisah ya dari si perabot tersebut. Mafhum? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ah, silakan. Baik, kita berbicara tentang ina, perabot, bukan berbicara tentang ya, jadi insyaallah masalah ini bab apa namanya itu? Berarti. Hah? Bukan. Kalau cincin, kalung itu apa namanya? Enggak, ya itu bahasa Indonesia, maksud saya bahasa Arabnya. Biasanya bab apa dibilang? Ya, bab apa biasanya? Zina ya, bahasa ini ya, babu zina kan gitu ya, perhiasan, itu lain ya, kita belum bicara tentang perhiasan, yang insya Allah nanti akan kita bahas juga tentang perhiasan, barangkali ada di buku ini. Baik, ada pertanyaan lain ya ikhwah, jadi ini tentang ina ya, tentang ina, tentang perabot. Nah begitu, ya karena perhiasan bukan perabot ya, perhiasan bukan perabot, jadi perabot itu tidak boleh kita gunakan. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan perabot yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak, kecuali darurat. Soalnya di sini, kubah masjid termasuk perabot lah. Ya, termasuk kubah masjid perabot atau bukan? Perhiasan. Perhiasan atau perabot? Bingung itu. Itu termasuk apa itu? Memang ada kubah dari masjid? Kubah dari emas? Ada ya? Ada ya? Oh, itu berarti mungkin pembahasannya bisa masuk ke zina lah itu ya. Itu zina atau bukan zina ya, tapi zina ya. Perabot atau apa itu ya? Termasuk perabot itu? Saya pikir termasuk perabot lah itu, ya kubah itu ya. Ya maka nggak boleh digunain. Lagian ngapain? Kurang kerjaan sekali pak. Bikin rumit pembahasan aja. Iya, cari jalan aman gitu kenapa gini? Ini yang benar kan masjid. Ya. Masjid bukan rojul. Ya. Yang gunain masjid siapa? Ya. Yang ngegunain masjid siapa? Ya memang kita nggak make ya. Maksudnya kita make masjid tidak seperti halnya kita memakai baju, enggak ya kan gitu ya. Ya sama seperti make kuali juga nggak seperti kita memakai baju kan? Enggak kan nggak sama kan? Yang make kuali siapa? Makanan bukan kita yang make kan begitu ya. Ya jadi jangan begitu memahaminya. Tayo. Ya. Kiswah. Nah ini tadi permasalahannya. Ya, baik. Yang jadi permasalahan adalah kalau misalkan benda tersebut adalah sepuhan, ya, maka jika dia di apa namanya didekatkan dengan api ataupun dipanaskan oleh api, dia itu tidak terpisah. Berarti nggak haram. Sebab di sini dikatakan kalau terpisah yang haram. Begitu. Ya mafhumnya begitu karena di sini juga diharamkan penggunaan bejana ataupun penggunaan perabot yang disepuh oleh emas ataupun fiddah ataupun perak jika si emas ataupun peraknya itu ada yang meleleh gitu, ada yang terpisah gitu. Nah, jika ada yang terpisah dia haram, tapi jika tidak ada yang terpisah maka dia berarti enggak haram. Ya itulah mafhum yang bisa kita petik. Karena dikatakan di sini in hasala jika terpisah min afilai syai'un ya sedikit ataupun secuil ataupun syai'un lah pokoknya sesuatu bi'ardihi 'alan nar ya saat dipanaskan dengan api. Ya wallahu alam. Ya bagaimana dengan penggunaan kiswah tadi ya? Kiswah itu apapun saya kiswah Ka'bah itu ya? Ya itu terbuat dari emas ya. Benangnya ya. Benang emas begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu kita bisa bahas lagi lebih lanjut ya, bagaimana dengan tentang kiswah ya. Apakah itu termasuk penggunaan yang diharamkan ataukah penggunaan yang dihalalkan? Agak berat pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya cuma kalau kita apa namanya kembali kepada masalah sepuhan, ya inilah tentang permasalahan sepuhan. Kalau misalkan dia itu meleleh ataupun bisa terpisah ya sedikit atau sedikit saja darinya ya nggak harus semuanya ya maka haram digunain, tapi kalau nggak ada maka nggak haram digunain ya itulah mafhum yang bisa kita petik. Baik, sedikit lagi wa yajuzu isti'mal ya nanti baru kita sambung. Silakan Mas coba bacakan wa yajuzu isti'mal. Enggak ada tasydidnya, enggak ada tasydidnya. Ina'i. Ina'i. Ghairi al-himar ay ghairi dhahabi wal fiddati min al-awani an-nafisati an-nafisati ka illa iyyuti wa yahrumu al-ina'u al-mubaddu بالضبطة في الضبطة كبيرة عرقا لزينة فإن كانت كبيرة لحاجة جازت مع الكروحة أو صغيرة عرقا لزينة قريحة أو لحاجة فلا تطفه أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي. طيب ما شاء الله. Nah kemudian wa yajuzu. Nah jadi setelah tadi dikatakan la yajuz ya, enggak boleh, sekarang kita berbicara tentang yang bolehnya. Jadi perabot apa yang boleh kita gunakan? Maka di sini wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Ya, perabot selain dari keduanya itu boleh kita gunain. Ya, yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ai ghairi adh-dhahabi wal fiddah. Maksudnya adalah perabot selain perabot emas dan perabot perak. Ya silakan boleh digunain minal awani an-nafisah walaupun berharga ya, walaupun sangat-sangat berharga, walau mungkin lebih mahal daripada emas ya silakan gunain. lebih mahal daripada perak. Silakan. Yang enggak boleh cuma dua ini doang. Jadi ya jujus ni'maru ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddah minal awanir nafisah. Ya karena sekarang ini banyak benda yang lebih mahal daripada emas ya. Contohnya apa tuh? Iya, batu akik ya. Ya umpama ada buat apa namanya baskom yang terbuat dari batu akik ya kan gitu ya. Ya silakan gunain ya. Ya juz ya, ya juz ya malu batu akik kan gitu ya. Baik, nah demikian. Kaina yaqut. Ya ini contohnya langsung ya. Kaina yaqut ya. Contohnya bejana yang terbuat dari batu permata gitu ya. Apa namanya? Batu giok ya, batu giok. Yaqut. Wa ya boleh ya, silakan. Baik. Walau mahal ya, silakan. Walau lebih mahal dari emas ataupun perak. Wa yahrumul ina'ul mudabbab bi dabbati fiddatin kabiratin urfan li zinatin. Tapi haram ya, tapi haram penggunaan, karena kan tadi kita bilang selain emas selain perabot emas dan perak itu kan boleh digunain. Tapi haram menggunakan perabot yang ada patrian peraknya ya, bidabbati fiddatin, yang ada patrian peraknya. Maksudnya ada tambalan peraknya. Ya, jadi haram penggunaan perabotan yang ada ya mungkin apa namanya tuh? Ya, cadang wajannya itu gitu ya. Itu terbuat dari perak begitu. Sementara wajannya terbuat dari besi. Wah, kan gitu ya. Ya, ya pokoknya ada tambalan-tambalan peraknya lah kan begitu. Besar ya. Maksudnya banyak. Yang menurut kebiasaannya ini kita gunain untuk perhiasan. Ya, jadi misalnya ada gelas ya. Gelasnya memang terbuat dari tembaga mungkin barangkali kan gitu. Gelasnya terbuat dari tembaga, tapi ada ukiran-ukiran yang terbuat dari fiddah kan begitu. Dan ukirannya dan fiddahnya banyak. Ya karena di sini dikatakan bidabbati fiddatin kabiratin. Dan fiddahnya itu banyak. Maksudnya ukiran tadi banyak ya, besar begitu. Yang menurut kebiasaannya ini kita gunain untuk perhiasan memang. Tambalan tadi itu kita gunain sebagai perhiasan. Ya urfan li zinatin. Fa in kanat kabiratan li hajatin jazat ma'al karaha. Tapi kalau memang tambalan tadi itu walaupun besar namun karena kebutuhan maka boleh tapi makruh. Jazat ma'al karahati. Boleh tapi makruh. Ya, walaupun besar. Tapi kalau misalkan urfan li zinatin haram. Kalau misalkan memang tujuannya maksudnya adalah untuk perhiasan haram. Tapi kalau tujuannya ataupun maksudnya li hajah boleh disertai dengan kemakruhan. Ya jazat ma'al karaha. Aw saghiratan. Nah, kalau kecil bagaimana? Maksudnya kalau sedikit. Maka kalau sedikit namun tujuannya li zinatin kurihat makruh. Sementara kalau tadi besar haram. Tapi kalau sedikit dengan tujuan perhiasan makruh. Ya. Au li hajatin. Nah, kalau tujuannya karena hajah fala tukrah, maka enggak makruh. Ya. Fala tukrah. Jadi bukan cuma sekedar jaza tapi juga fala tukrah. Enggak makruh. Kalau misalkan sedikit. Amma dhabbatul dhahabi fatahrumu mutlaqan. Adapun kalau sepuhannya apa namanya tadi tambalannya ataupun patriannya itu adalah patrian emas, maka mutlak haram. Mutlak haram. Mau sedikit kayak, mau banyak kayak, mau karena hajat kayak, mau karena apa namanya? Karena perhiasan kayak dan sebagainya, ya, fatahrumu mutlaqan. Nah, ini pendapat ini disahkan oleh Imam Nawawi. Ya, kama sahahun Nawawiyyu. Nah, demikian. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, ikhwah? Ya, jadi ungkapan ini disahkan oleh Imam Nawawi. Jadi kalau misalkan antum siqah terhadap Imam Nawawi, ya maka silakan percayai kan ini. Tapi kalau enggak siqah, ya Lihat dulu ya, kalau nggak sih kok ada yang ngikuti ulama lagi nggak? Kalau nggak ngikuti ulama juga ya sama aja kan gitu ya. Baik, terus gimana? Iya, kalau perak maka ada perinciannya, tapi kalau emas mutlak haram, tidak ada perincian sama sekali. Jadi kalau misalkan tambalannya itu berupa perak, maka kalau misalkan peraknya, kalau tambalannya banyak ya, dan tujuannya untuk perhiasan, maka ini haram. Tapi kalau tujuannya untuk kebutuhan, maka ini boleh disertai dengan kemakruhan. Dan kalau tambalannya kecil ya, shoghirah kecil, kalau tujuannya perhiasan, maka makruh. Kalau tujuannya kebutuhan, maka tidak makruh sama sekali. Artinya ya haram. Sebentar. Mas Didi dulu, sebentar Bang Budi. Mas Didi, gimana? Apakah makanan yang dihasilkan dari Bukan penggunaannya, bukan makanannya ya, penggunaannya yang haram. Nah, saat kita menggunakan perabot tersebut, ya, untuk kegunaan apa? Untuk makan, minum dan sebagainya, maka kita telah melakukan perbuatan berdosa gitu loh, perbuatan yang haram gitu. Ya makanannya halal lah, ya makanannya halal. Cuma penggunaannya haram. Gitu. Emas dimakan ya. Ya. Soalnya menyehatkan katanya. Tapi bukan emas yang gelang itu yang untuk makan ya. Emas yang lain. Ya, dan membuat awet muda kabarnya begitu ya. Emas itu membuat awet muda. Berat-beratnya. Asal jangan asus. Ya, kalau itu dimakan bahaya nanti. Baik, gimana tadi Bang Budi? Oh, nempel pakai, oh, nambal pakai ini, pakai perak ya karena kebutuhan ya. Ya, tapi kalau karena kebutuhan, kalau misalkan apa namanya tuh babahnya itu banyak, besar, kalau babahnya besar dan tujuannya untuk kebutuhan, maka boleh, tapi makruh. Tapi kalau kalau babahnya kecil, maka nggak makruh sama sekali, tidak makruh. Baik, ada pertanyaan lain nih, Pak? Ya, saya pikir kita cukupkan. Kalau pertanyaannya, sesi pertanyaannya ya bisa kita lanjutkan. Namun ini kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.